Tepos bersama Feby, Mama Mia Tepos Talk Music. Percaya lagi nyanyi ya, ya. Mulutmu bilang, hatimu bilang, lebih baik ku tinggalin kamu. Semua janjimu.